Terima kasih kepada adik-adik, bapak-bapak yang telah menghadiri pengajian malam ini. Di sini nanti saya akan komparasi antara apa itu iman, apa itu hidayah, dan apa itu din. Cuma saya sendiri agak bingung harus mulai dari mana dulu. Kelihatannya harus dari hidayah dulu, baru kita nanti mendapatkan iman. Dari iman baru nanti kita bisa masuk ke din secara keseluruhan. Nah ini juga saya agak sedikit ini, jauh sedikit. Saya merasa gembira dengan perkembangan hari Jumat kemarin, di mana dengan waktu yang cukup singkat, ternyata dari bapak-bapak, dari adik-adik, sudah bisa mengeja sebuah kata dengan pemahaman yang lebih dalam, sehingga saya perkirakan dalam jangka waktu 3 bulan, jika ada sedikit kemauan kuat, dalam jangka waktu 3 bulan, diharapkan berarti bapak-bapak atau adik-adik nanti bisa membawakan sebuah ceramah atau misi atau membawakan sebuah ceramah dengan materi yang sudah pernah dibahas. Karena apa? Dengan kita bisa membahas sebuah kata dari huruf yang menyusun kata tersebut, terbukti kemarin dalam waktu singkat bapak-bapak maupun adik-adik bisa menerangkan sebuah kata dengan pemahaman yang cukup dalam. Yang kadang-kadang belum pernah diterangkan oleh buku manapun, tetapi tetap tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, justru memperdalam. Jadi ini sebuah lompatan besar, sehingga nanti insya Allah kita nanti juga saling sharing untuk semakin menyempurnakan metode belajar mengajarnya. Sehingga dengan seperti ini, bukan hanya kita bisa mengajar ke orang lain, tetapi adalah untuk menumpuk rasa keimanan yang jauh lebih tinggi. Dengan antara keyakinan dan ilmu pengetahuan bisa sejalan, kita berharap terutama untuk adik-adik, tidak akan mudah tertipu oleh kondisi dunia. Ini yang sangat penting. Karena memang cukup memprihatinkan jika kita hanya yakin tetapi tanpa didasari oleh ilmu pengetahuan, sehingga suatu ketika pada saat dunia ini godaannya terlalu besar, keyakinan tersebut bisa goyah. Tetapi dengan didampingi ilmu pengetahuan, keyakinan tersebut akan kokoh, karena di sini akal, pikiran kita ikut bermain untuk mempertahankan keimanan tersebut. Apalagi untuk adik-adik yang muda-muda. Untuk saat ini, dalam mempelajari agama untuk menanamkan ke adik-adik, semakin pintar anak tersebut, kadang-kadang mereka tidak semudah itu untuk didoktrin, asal percaya. Sehingga disinilah tuntutan bagi kita semua, nanti juga untuk adik-adik ke depannya, pasti juga ada berkeluarga, mempunyai anak atau apa, di sini kondisi juga akan semakin sulit, sehingga mungkin generasi ke depan ini, pelajaran agama tidak hanya bisa sekedar diajarkan hanya untuk keyakinan, tetapi harus dilandasi juga dengan ilmu pengetahuan. Ini kita masuk ke inti. Malam ini saya coba kita review lagi untuk kata huda. Kebetulan di sini ada hak tali, dan di Borobudur kita sedang mengkaji masalah kata Allah kemarin, dan itu juga mengandung hak tali. Jumat depan ini kita lanjut lagi untuk membahas kata Allah. Di sini kita nanti juga bisa komparasi bagaimana huruf H ini dengan makna yang sama, tetapi bisa berbeda menurut kondisi dan kata yang dibentuknya. Dan inilah ya asal kata dari huda, hak, tali, dan dal. Asal dari kata hidayah, hadiah, Yahudi, syahadat, jihad, hud-hud, burung hud-hud, burungnya Nabi Sulaiman alaihissalam, dan Nabi Hud. Semuanya mengandung kata huruf hak tali dan tal. Tetapi nanti ada huruf ilatnya, itu nanti adalah sebagai pengisi. Jadi hak tali, dari kata tali, ikat, terikat, keinginan. Jadi di sini ada sebuah prosedur yang ditetapkan oleh Allah, bagaimana cara untuk mendapatkan hidayah. Islam adalah sistem. Apapun, siapapun kita, jika mengikuti aturan atau sistem yang ditulis di dalam Al-Quran, maka Allah Maha memenuhi janji. Ini sebuah klausul, sebuah konstanta, sebuah perjanjian. Jadi siapapun kita, ingat Al-Quran adalah hudalinasi. Al-Quran adalah petunjuk untuk manusia. Bukan hudalil muslimin. Bukan hudalil muminin, tapi hudalinasi. Jauh lebih luas. Jadi yang selama dia manusia, dan kalau dia mau mengikuti isi Al-Quran, maka Allah akan memenuhi janjinya. Setelah itu baru tergantung niatnya. Kalau memang niat itu untuk Allah, berarti di akhirat nanti dia mendapatkan. Tetapi kalau niat itu bukan untuk Allah, berarti cukup di dunia saja dia mendapatkan. Dan di sini ternyata prosedur untuk mendapatkan hidayah, salah satunya adalah terikat dan keinginan. Jadi jangan berharap kita mendapatkan hidayah kalau tidak ada rasa keterikatan, tidak ada rasa keinginan terhadap apa yang kita maui. Jadi kemauan keras terhadap apa yang diinginkan. Jadi kalau kita, saya ingin ngerti agama. Saya ingin mengerti sesuatu. Tetapi cuma ingin saja. Tanpa ada kemauan keras, tanpa ada keinginan untuk itu bisa, silakan bermimpi selamanya. Ini prosedur. Jadi kalau kita ingin, misalkan, kita ingin jadi fisikawan, ingin dapat petunjuk dari Allah, ingin menjadi seorang fisikawan, tanpa ada kemauan keras untuk belajar fisika. Belajar fisika harus disuruh dulu, diperintah dulu, dimarahin dulu. Jangan berharap dia akan mendapatkan kekuatan penuh di bidang fisika. Tetapi coba perhatikan teman kita yang memang benar-benar semangat di fisika, misalkan dia ingin, begitu dia mendapatkan sebuah problematik di fisika, nggak peduli istirahat, nggak peduli apapun, dia akan pecahkan problem itu sampai ketemu. Dan apa yang terjadi, dia pasti menguasai, istilahnya mendapatkan petunjuk mengenai fisika tersebut. Begitu juga kalau kita belajar nahwu shorof, belajar masalah tarikh Islam, belajar ilmu-ilmu lainnya, tanpa ada kemauan keras terhadap yang diinginkan, kita tidak akan mendapatkannya. Jadi kalau pengen mendapatkan hidayah dari sisi duniawi, umum, kita umum dulu, bukan dari sisi Allah, nanti kita bahas lebih lanjut, belajarlah terhadap sebuah kaum yang diberi Allah nama dengan nama Huda juga, yaitu Yahudi. Tetapi perbedaannya kata Yahudi dengan hidayah, kalau Yahudi ya-nya di depan, kalau hidayah ya-nya di belakang. Tetapi sama-sama Huda. Dan apa yang terjadi, memang bangsa Yahudi adalah jika dia sudah mencium ilmu pengetahuan, maka apapun akan mereka tempuh untuk mendapatkan ilmu tersebut. Jika tidak bisa dibeli, maka akan dicuri. Jika tidak bisa dicuri, maka yang punya ilmu mendingan dihabisi. Ini semangat mereka untuk mendapatkan ilmu. Tetapi ingat, kita telah diajarkan akhlak oleh Rasulullah bagaimana mendapatkan hidayah. Sehingga agar sebuah kata di Al-Quran tidak rancu antara Yahudi hidayah, maka di Allah menciptakan sebuah kata baru di dalam Al-Quran khusus untuk muslim, yaitu muqtadin. Di sini ada sebuah sisipan huruf ta, tetapi sama-sama terbentuk dari huruf asal huda. Jadi akhirnya kita nanti mengerti Yahudi, hadiah, hidayah, muhtadin. Hak untuk kita nanti adalah muhtadinnya. Ini tertinggi. Jadi satu, untuk mendapatkan hidayah harus ada kemauan keras terhadap yang diinginkan. Apapun halangannya, robohkan. Apapun risikonya, tempuh. Berapapun biayanya, hajar saja. Di sinilah kita pasti mendapatkan hidayah. Lalu hak tali juga bermakna puasa. Dal bisa juga diartikan ujung panah, bisa dipelajari di buku. Kenapa dal kok tadi bisa keinginan, bisa ujung panah? Itu dari simbol huruf dal itu sendiri. Dal merupakan ujung panah, sesuatu yang keras. Jadi di sini kalau kata kuasa dengan sesuatu yang keras digabung, maka orang tersebut harus dikuasai oleh kemauan yang keras. Ini untuk mendapatkan huda. Saya ingat akhirnya dari Anya Kontor, sebesar keinsyafanmu, sebesar itu pula keberuntunganmu. Jadi sebesar tekad kita, sebesar itu pula yang kita dapatkan. Jadi mungkin ini merupakan translasi dari kata huda itu sendiri. Akhirnya, setelah kita ada kemauan keras, kita dikuasai oleh kemauan keras, kita merasa terikat, maka kita sedikit banyak akhirnya akan menguasai beberapa knowledge, beberapa pengetahuan. Disitulah huda sudah mulai berupa petunjuk, yaitu menguasai petunjuk, menguasai arahan yang diberikan oleh Allah. Jadi, seperti ini. Jadi, niat, kemauan itu seperti down payment, seperti uang muka. Begitu itu sudah kita keluarkan, maka Allah akan menurunkan sedikit-sedikit arahan agar kita bisa lari kepada apa yang kita inginkan. Jadi tidak mungkin hanya pertama kali niat kita langsung dapat gambaran secara utuh, oh saya harus ke sana. Enggak. Jadi begitu niat itu kita tanamkan, begitu kemauan keras itu sudah tercapai, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin, sambil berjalan itulah petunjuk-petunjuk sudah mulai berdatangan. Dan dari petunjuk-petunjuk kecil yang sudah mulai berdatangan itu, kalau itu kita susun semacam puzzle, maka akan membentuk sebuah gambar yang tambah lama akan tambah terang. Nah, ini memang butuh kesabaran. Tapi memang sabar itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang punya kemauan kuat. Disitulah Allah juga menguji seseorang, dan disitulah pahala diturunkan. Inilah. Hak juga berasal bermakna magnet atau motor atau penggerak. Dal juga bisa berarti tangan. Begitu kita menguasai petunjuk, maka jangan heran kalau kita sudah mulai mempunyai incredible hand, sebuah tangan ajaib. Yaitu kita bisa bertindak di mana orang lain tidak sanggup bertindak. Kita akan punya kelebihan yang tidak diberikan kepada orang lain. Itu berarti kita telah menguasai petunjuk tersebut dan telah bisa melakukannya. Di sini, ini dari kata dasar huda. Lalu sekarang kita masuk ke dalam kata lain. Yaitu apa yang kita kenal dengan syahadat. Lihat, di sini juga ada huruf ha, ali, dan dal. Tetapi di belakang ada tak marbuto, itu berarti penguasaan. Disinilah perbedaannya. Dari apa yang kita dapatkan, kemauan keras, apakah kita lari ke kanan atau kita lari ke kiri. Tetapi untuk kita bisa bersyahadat pun, yang sungguh-sungguh bersyahadat, kita juga harus dilandasi oleh kemauan yang kuat. Tetapi banyak kasus di mana saya sering bertanya, kalau kita bahas inamalu biniat, semua amal tergantung dari niatnya. Saya coba tanya ke Mas ya, kenapa kok beragama Islam? Inilah yang banyak terjadi. Mas Rafi, kenapa kok beragama Islam? Nah, inilah. Pak, Mas Rafi, kenapa kok beragama Islam? Padahal sudah lama, Pak ya. Udah lama kan? Udah mulai lahir. Kebetulan lahir di kalangan keluarga Muslim. Ya. Tambah yakin. Ya. Nah, kalau sudah mulai perbandingan, apakah sudah pernah membandingkan? Ya, makanya ini hanya untuk apa, Pak? Ya, nah di sinilah. Makanya kadang-kadang ini perkara sepele, kelihatannya. Tetapi kalau kita balik kepada sebuah sistem, bahwa sebuah amal itu harus diawali dengan niat, saya takutnya banyak di antara saudara Muslim kita yang gagal. Kenapa? Mereka rata-rata tidak tahu kenapa mereka kok beragama Islam. Akhirnya sama alasannya. Saya dilahirkan di kalangan keluarga Muslim. Nah, kalau kita berpandangan semacam itu, bagaimana kita bisa siar ke yang lain? Karena yang lain pun juga berpandangan sama. Oh, kenapa kayak Nasrani? Karena saya juga dilahirkan di kalangan keluarga Nasrani. Kenapa saya Hindu? Karena lahir di keluarga Hindu, Buddha, dan begitu seterusnya. Dan kalau kita tidak pandai-pandai, kita akan terjebak oleh sebuah ayat di mana kita beragama karena agama nenek moyang. Yang kebetulan nenek moyang kita, alhamdulillah, beragama Islam. Agama yang diridhai Allah. Nah, bagaimana kalau orang itu lahir di kalangan yang agama yang tidak diridhai Allah. Dan dia berpatokan keras macam itu. Saya lahir di keluarga ini, maka saya akan seperti ini. Disinilah perlunya ilmu pengetahuan, terutama kepada adik-adik, sehingga kita akhirnya mungkin, pertama memang alasan yang masuk akal. lahir di kalangan keluarga Muslim. Tetapi setelah bisa melakukan rukun Islam dan sudah mulai mengerti rukun iman, harusnya mereka sudah bisa mendefinisikan kenapa saya beragama Islam. Sehingga kalau ada orang lain mempengaruhi dengan iming-iming apapun, dengan metode apapun, dia sudah mempunyai sebuah argumen yang harusnya argumen itu bisa menyelamatkan dia. Dan pada saat dia ketemu dengan seseorang yang bisa diajak untuk masuk ke Islam, dia telah mempunyai argumen juga yang masuk akal sehingga bisa menarik dan bisa siar ke orang lain. Bagaimana kita bisa siar mengajak orang lain kalau kita sendiri tidak paham kenapa kok kita beragama Islam? Lalu kita ngotot, oh karena Islam agama yang baik. Yang lain juga gitu loh. Enggak, saya ini agamanya yang terbaik. Itu baru dari segi kenapa kita kok Islam. Belum lagi kalau kita sudah dalam syar'i atau fikih, kita sudah mulai sholat. Ternyata kita sendiri nggak paham apa itu makna sholat, kenapa kita harus sholat. Sehingga tanpa pemahaman tersebut, yang seharusnya setelah kita melakukan sholat, muka ini ceria, problem apapun bisa dilebur. Tetapi tanpa pengertian, hidayah, atau ilmu pengetahuan masa sholat, habis sholat kondisi muka kita tetap aja kusut. Kita keluh kesah terus. Sehingga pada waktu kita siar ke orang lain, mengajak orang lain, akan bisa dibalik. Loh kenapa kamu mengajak saya? Orang kamu saja yang sudah Islam masih seperti itu, kenapa mengajak saya yang kondisi saya jauh lebih bagus daripada kamu? Inilah, ini tantangan ilmu pengetahuan. Dan ini sebenarnya telah diajarkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Kenyataannya, walaupun tanah Jawa ini dulu adalah penuh dengan Hindu dan Buddha, tetapi dengan argumen-argumen yang bagus, dan kita tahu, ulama-ulama berarti mereka orang yang punya ilmu, sehingga apa? Tanah Jawa ini bisa diislamkan. Tetapi dengan kenyataan semakin lama, di Jawa Tengah sendiri sekarang Islam komunitas sudah semakin turun. Dan komunitas Nasrani semakin ini akan semakin naik secara... Karena apa? Berarti ada sebuah kemunduran di dalam pengertian keagamaan kita. Dan apalagi sekarang kita dalam bersiar sekarang hanya berebut porsi yang sudah ada. Jadi siar sekarang bukan untuk menambah umat, tetapi berebut umat Islam yang sudah ada. Umat yang sudah ada ini berebut antara NU, Muhammadiyah, EKS, MTA, berantem di situ. Tanpa menambah untuk dari luar. Disinilah kemunduran kita. Nah ini yang harus kita perbaiki. Nah bagaimana cara memperbaiki adalah dengan ilmu pengetahuan. Karena apa? Orang-orang di luar dunia Islam sekarang sudah ilmunya sudah begitu tinggi. Mereka tidak akan mudah untuk didoktrin. Ingat, di dunia sekarang banyak orang masuk Islam karena banyak ilmuwan-ilmuwan setelah mereka menemukan apa yang ada di dalam Al-Quran, mereka masuk Islam. Tetapi umat Islam sendiri, agama Islam, banyak kehilangan umatnya dari sisi bawah. Karena apa? Karena tidak ada ilmu. Begitu terpancing oleh kesulitan ekonomi, begitu terpancing oleh argumen yang tidak begitu kuat, mereka keluar. Tetapi antara tambahan di atas dengan yang keluar di bawah ini sudah nggak seimbang sekarang. Pihak luar sudah begitu gencar dengan ilmu, dengan apapun mereka berusaha semaksimal mungkin. Disinilah bagaimana kita untuk mendapatkan hidayah atau apa, kita diharuskan mempunyai keinginan yang kuat terhadap Al-Quran itu sendiri. kita balik ke umum. Jadi bapak-bapak, adik-adik, teman-teman, tolong sudah mulai dipelajari kenapa saya kok beragama Islam. Harus segera menemukan jawaban dan itu harus segera untuk diniatkan. Sehingga kita masuk kepada sebuah sistem inamalu bin niat. Jadi niat kita sudah fix. Sekarang untuk syahadat. Nah inilah makna dari syahadat secara simpel. Sin bisa dibuka, fusi visi ledakan yang sangat besar, bisa juga sesuatu yang sangat berbahaya, sesuatu yang sangat terang, huda petunjuk. Jadi orang bisa bersyahadat itu kalau benar-benar syahadat, ini kita maksudkan syahadat yang benar-benar syahadat, kalau dia sudah memahami benar apa itu petunjuk. Dan di situ di buku sin juga bisa berbahaya. Ini yang jarang kita sadari. Huda petunjuk, sin berbahaya. Sesuatu yang sangat bisa mematikan. Di sini kita sering lupa, musuh kita yang nyata adalah iblis. Begitu seseorang mengucapkan syahadat, berarti saat itu juga dia berkata dan mendeklarkan sin secara terang-terangan mengajak berperang terhadap iblis. Ini yang sering kita lupa. Sehingga seyogyanya disinilah kita harus berjamaah. Apalagi kalau ada saudara kita yang mualaf, itu harus terus didampingi. Karena apa? Menurut pengalaman saya, jika mereka yang tadinya mungkin ya Nasrani atau mendapatkan hidayah lalu masuk Islam, yang dari pihak Nasrani tidak akan pernah tinggal diam. Mereka akan semakin baik dan semakin bagus dalam pendekatan. Dan musuhnya bukan hanya apa yang mereka tinggalkan. Tetapi begitu orang itu syahadat, dia sudah mengumumkan berperang terhadap iblis. Dan ingat, iblis tidak akan tinggal diam. Disinilah berbahayanya orang-orang yang bersyahadat. Dan ini juga harus segera diberitahukan bahwa kalau mereka sudah mulai bersyahadat, mereka sudah harus siap bertempur dengan iblis. Karena iblis juga secara perjanjian dengan Allah tidak akan membiarkan orang yang berjanji untuk mengikuti petunjuk Allah. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Iblis berjamaah, iblis berombong-rombong. Mulai dari pertama kali sampai sekarang tidak ada yang mati. Tetapi kita kadang-kadang sendirian. Kadang-kadang kita enggak berjamaah. Disinilah bagaimana iblis bermain. Kalau iman kita sudah benar, maka tugasnya iblis hanya satu. Menghambat amal soleh kita. Karena yang diminta oleh Allah itu iman dan amal soleh. Iman saja tanpa amal soleh, gugur. Amal soleh tanpa iman, gugur. Seseorang yang imannya sudah benar, maka tugasnya iblis hanya menghambat amal solehnya. Sehingga dengan orang yang imannya benar tanpa amal soleh, iblis berani memastikan bahwa orang itu juga bakal akan temannya dia. Walaupun imannya benar, tapi kalau tanpa amal, zero. Karena yang diminta Al-Quran coba dicek, semuanya iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh, iman dan amal soleh. Bukan iman atau amal soleh, bukan. Dan dua-duanya. Bagi orang yang sudah beramal soleh, tetapi imannya enggak benar, iblis enak. Justru amal solehnya orang itu akan dibantu habis-habisan. sehingga dia akan kelihatan makmur, kelihatan maju, kelihatan modern. Dan apa yang terjadi? Iblis menggunakan orang tersebut untuk siar. Inilah orang contohnya, orang yang sukses, orang yang gini, orang yang pasti. Dan mereka akan bisa membalik suatu ketika, inilah iman yang benar. Buktinya apa? Mereka maju. Buktinya apa? Mereka sukses. Buktinya apa? Mereka modern. Mereka bersih, mereka gini. Iman yang salah bisa dilihatkan sebagai sesuatu yang benar. Tetapi, walaupun iman benar, kalau amal solehnya dihambat, kita hanya modal iman, tetapi tanpa ada fungsi di dunia ini, ya gini-gini aja. Maka iblis pun juga membuat contoh kita. Sehingga maaf, saya di PT, Persatuan Iman Tauhid Islam Tionghoa, saya ada pernah sebuah kasus. Ini seorang nenek. Alhamdulillah, dia dapat hidayah. Tetapi karena kondisi yang diperlihatkan, kita nggak tahu kenapa orang memperlihatkan sesuatu itu kepada warga tersebut. Apa yang diucapkan oleh cucunya? Dalam bahasa apa bahasa yang kita mengerti adalah, Nek, silakan beragama apapun. Yang penting satu, jangan Islam. Karena apa? Karena yang dilihat di cucu ini adalah kehidupan-kehidupan yang dia anggap itu cukup maju, cukup modern. Bagi kita yang tidak berkecimpung di dunia tersebut, mungkin kita tidak akan tahu sulitnya bagaimana seseorang yang dalam kondisi seperti itu untuk menjadi seorang mu'alaf. Bahkan suatu ketika saya punya teman yang menurut kita mungkin hal ini kita anggap lucu. Kita mau sholat berjamaah, lalu dia minta izin wudhu duluan. Nah, kita nanti jamaah. Iya. Setelah dia wudhu, gantian lainnya yang wudhu, rencana kita mau jamaah. Ternyata dia sudah sholat duluan. Pada saat saya tanya, kenapa kok ini, apa kok Anda sholat duluan? Saya belum bisa qomat. Saya takut nanti kalau sholat jamaah saya disuruh qomat. Kalau saya nggak bisa qomat nanti ditertawakan. Nah inilah. Ini problematik-problematik dari seorang mu'alaf. Apa-apa yang kita anggap sebagai sesuatu yang mudah, belum tentu mudah bagi mereka. Begitu mereka mengucapkan syahadat dalam kondisi kesendiriannya, saat itu pula mereka berarti mengumumkan perang terhadap iblis. Dan bisa dibayangkan, dalam kesendirian mereka, mereka dikepung oleh musuh yang nampak maupun yang tidak nampak. Disinilah tidak ringannya hidayah. Tanpa kemauan yang kuat, tanpa adanya rasa keterikatan yang kuat, syahadat bukan sesuatu yang simpel. Bagi yang lain di kalangan keluarga muslim, enak. Begitu lahir, khomat, azan. Alasannya biar langsung didengarkan apa yang baik. Begitu sudah bisa berkata, langsung bisa syahadat. Apa yang terjadi di luar? Seseorang syahadat itu bisa kehilangan pekerjaannya. Seseorang yang syahadat bisa kehilangan sanak familinya. Seseorang yang syahadat bisa kehilangan relasinya. Disinilah makna dari kata syahadat. Berarti setelah kita mengucapkan syahadat, kita jangan lupa. Dan apalagi setiap sholat kita memperbarui syahadat kita. Di situ kita juga berarti mengumumkan, terus-terusan kita berucap untuk mengumumkan perang terhadap musuh kita yang nyata. Disinilah agar kita memahami apa yang kita ucapkan. Sekali kita berucap, siapkan senjata-senjata untuk menghalau musuh kita. Agar kita tidak kalah secara konyol. Ini maksud jahadat. Isi dengan hadal. Nah ini secara komplit kalau kita isi huruf ilatnya. Sangat terang, declare, pengumuman, ikatan, mengikatkan diri, awal, petunjuk, kuasa diri. Yang menguasai diri Allah. Jadi yang namanya syahadat adalah declare, pengumuman secara terbuka kepada siapapun tentang pengikatan diri kepada petunjuknya Allah. Ini syahadat. Jadi seseorang yang syahadat adalah seseorang yang membuat pengumuman secara terbuka kepada siapapun mengenai tentang pengikatan dirinya kepada petunjuk Allah, kepada sistem-sistem yang menguasai dirinya. Karena di Islam yang menguasai diri kita adalah Allah, berarti yang di sini adalah nisbahnya adalah petunjuk Allah. Inilah awal dari sebuah keimanan. Dan disinilah juga bermakna orang tersebut adalah muslim. Yaitu orang yang berserah diri. Berserah diri di sini ada dua makna. Berserah diri karena memang sudah kecepit tidak bisa apa-apa lagi. Semacam orang yang kalah perang. Daripada disuruh bayar jizyah. Daripada kena pajak, daripada dibunuh, daripada dihukum. Alasan mereka, mendingan saya syahadat. Atau memang karena ilmunya, karena hidayah. Karena kemampuan ilmunya dia, karena hidayah. Sehingga walaupun dalam kekuatan dirinya itu utuh, dia mau menyerahkan dirinya kepada Allah. Itu juga berarti berserah diri. Inilah syahadat. Jadi harap disadari, begitu kita mendeklarasikan diri sebagai orang Islam, begitu kita menginginkan keselamatan, saat itu pula iblis tidak akan tinggal diam. Sehingga kita harus waspada terhadap musuh kita yang, dan itu memang sudah diterangkan Allah, itulah benar-benar musuh yang nyata bagi kita walaupun tidak terlihat. Tapi ingat, iblis juga bisa berubah bentuk menjadi jin dan manusia. Jadi kita harus cukup waspada. Di sini ada kata syahadat. Kita masuk ke kata huda lainnya, yaitu coba ini kita kadang-kadang nggak menyadari bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam punya burung yang namanya hudhud. Dan itu ternyata terbentuk dari kata huda-huda. Jadi di sini saja kita akan tahu ternyata burung tersebut bisa membaca sebuah petunjuk. Dia bisa menguasai petunjuk. Dan huda-huda ini oleh Allah dicontohkan dengan seekor burung. Di sini nanti kalau kita belajar antara kata ain, lam, mim, ilmu, dengan huda ada sedikit signifikan, matching. yaitu burung. Burung sesuatu yang ada di atas. Dan kalau kita belajar kata ilmu, ain lam mim, ain itu ain bermakna tinggi, di atas. Lam ditujukan mim sesuatu. Lam juga nilai-nilai. Jadi kita akan mudah mendapatkan sesuatu pengetahuan kalau kita bisa berdiri atau ada jarak dengan sesuatu tersebut. Dan kalau kita sudah belajar masalah ilmu ini, baru kita nanti bisa menyadari perbedaan antara ahli kitab dan ulama. Yang namanya ahli kitab berarti mereka juga ahli banget mengenai kitab. Orang yang menguasai Al-Quran itu bisa disebut juga ahli kitab Al-Quran. Tetapi apakah dia benar-benar ilmuwan mengenai Al-Quran, ulama mengenai Al-Quran, itu lain lagi. Makanya di surat Al-Bayyinah yang ditegur adalah ahli kitab. Tetapi kita kadang-kadang curang. Untuk ahli kitab yang jelek, kita nisbahkan ke orang lain. Untuk ahli kitab yang bagus, kita nisbahkan ke diri kita sendiri. Nah, ini yang harus direview. Sehingga kita bisa selamat dari ancamannya surat Al-Bayyinah. Kita balik ke sini. Bagaimana Hudud ini? Dari kata huda sama, yang keras. Malah di sini ada double hakda menjadi huda-huda, berarti ada double. Dan akhirnya kita menyadari kenapa simbol ilmu pengetahuan dirupakan dengan seekor burung. Sebenarnya burung hantu ini termasuk elang. Tetapi karena dibentuk dengan sangat lucu apa, sehingga disinilah asal muasal symbol of learning, symbol of science, symbol of knowledge dari burung. Sesuatu itu tidak tiba-tiba. Sehingga secara dunia barat mengakui, dan karena memang ilmu pengetahuan sekarang didominasi oleh Yahudi, maka mereka bisa menggambarkan ilmu pengetahuan ini dengan simbol burung hantu. Tetapi sebenarnya Islam sendiri tidak kalah, tetapi hanya kita tidak menyadari simbol di Islam adalah bulan dan bintang. Tetapi kita tidak pernah paham apa maksudnya. Pada saat kita nanti belajar huruf nun, baru kita nanti paham apa itu makna nun dan apa itu makna bulan dan bintang. Itu adalah data informasi. Itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi di Islam sendiri sangat mendukung data informasi. Dan di dunia sekarang, siapa yang menguasai informasi, dialah yang memenangkan pertempuran. Siapa yang menguasai nun, itu pasti mereka menang. Tetapi sayangnya nun itu milik orang Islam, tetapi kita sendiri karena nggak menguasai nun, terpaksa nun itu diminta oleh orang luar. Harusnya kita kembali. Nah, ini kata hudud, burung hudud berarti burung ilmu pengetahuan, dia mengetahui sesuatu, dan ini. Kalau kita ingin mengetahui segala sesuatu, kita harus punya burung hud-hud. Jadi apa yang dibawa oleh Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman sendiri dimuat di dalam Al-Quran, itu semuanya adalah mensiratkan amsal dari ilmu pengetahuan. Dan ternyata itu sudah bisa dibaca oleh pihak luar. Untuk mengetahui sebuah petunjuk, maka mereka harus punya burung hud-hud. Dan mereka akhirnya menciptakan burung hud-hud yang luar biasa besar. Sehingga apa? Seluruh dunia bisa dimonitor oleh mereka. Tidak ada data yang terlewat. Sehingga kalau kita tahu bagaimana, nah ini hanya sebuah contoh, saya nggak tahu, bukan hak saya untuk itu benar atau salah, tetapi ini sebagai ilustrasi, bagaimana pandainya seorang Usama bin Laden, dengan kekuatan apapun dia miliki, loyalitas anak buah, tetapi tetap kalah dengan ilmu pengetahuan. Ingat, sekuat-kuatnya kita tidak akan pernah menang oleh ilmu pengetahuan. Makanya di Islam, bolak-balik kata ilmu, ilmu, ilmu, dan ilmu selalu dikumandangkan. Ternyata setelah mempelajari bagaimana untuk mengalahkan Usama bin Laden, semua dimonitor, suara bin Laden diambil grafiknya, sehingga kalau dia mengucapkan satu patah kata saja melalui alat elektronik, langsung bisa dipantau keberadaannya. Inilah burung hudhud. Burung hudhud ini juga berhubungan dengan burung yang di luar angkasa, satelit untuk pengamatan. Dan satelit tersebut bisa melihat satu pucuk korek di atas bumi dengan sangat jelas. Setelah titik keberadaannya diketahui, ternyata Usama berada di dalam gua. Kalau pada saat perang Vietnam, mungkin orang di dalam gua tidak bisa deteksi. Ternyata sekarang ada sistem pemetaan dengan sonar untuk bawah tanah. Begitu sonar diledakkan di depan mulut gua, maka seluruh lorong di gua di komputer akan segera tergambar lorong-lorongnya. Inilah ilmu pengetahuan. Makanya untuk adik-adik, kuatkan belajar apapun, jadilah penerus Nabi. Semua kita jadilah penerus Nabi. Sangat mudah. Apa? Punya ilmu dan dedikasikan ilmu tersebut untuk kemajuan Islam, lalu taruhlah ilmu tersebut di atas akhlak Rasulullah. Karena ilmu apapun tanpa didampingi akhlak Rasulullah akan menimbulkan kerusakan. Tetapi akhlaknya Rasulullah tanpa ilmu pengetahuan tidak akan pernah tersiar secara meluas. Di sini, ini burung hudhud, jadi, dan kalau kita tahu dengan makna kata hak dan dal yang kita pahami tadi adalah sebagai, oh ya, kata jihad juga kalau nggak salah juga dari kata huda, jak, bersungguh-sungguh. Tetapi di sini ada huruf jim. Ingat, huruf jim itu makna dari lensa cembung. Kalau kita nggak tahu lensa cembung itu adalah kaca pembesar, salah satu makna jim. Maka kalau kita berjihad, tanpa kita tahu makna dari kaca pembesar, ingat, kaca pembesar akan bisa melihat jelas jika terletak di antara dua titik fokusnya. Jadi kalau kita berjihad, tanpa kita mengetahui batas-batasnya, jihad kita akan buram. Dan ingat juga, kita nanti pelajari di Borobudur, jim kaca pembesar. Kaca pembesar, kalau kita arahkan ke matahari, bisa membakar, merusak sesuatu. Maka berhati-hatilah dalam berjihad. Jihad tanpa didampingi ilmu yang benar, tanpa didampingi petunjuk yang benar, kalau tidak hati-hati justru jihad tersebut akan bisa merusak dan akan bisa mengaburkan seseorang yang berjihad tersebut. Kalau tanpa didampingi dengan ketentuan-ketentuan atau ilmu-ilmu yang jelas. sehingga kita sering dengar akhirnya banyak saudara-saudara kita yang maaf agak melenceng dengan alasan jihad, semua berkata jihad, yang kegawatan juga jihad, yang ini juga jihad, semua mengaku jihad, ternyata tanpa didampingi sesuatu yang ilmu yang benar, mereka akhirnya justru tidak karuan. Ingat kejadian di Jakarta, kejadian apapun, itu juga sesuatu yang fatal. Sehingga akhirnya apa? Bukannya berkembang nama Islam semakin bagus, tetapi justru mereka memperburuk keadaan. Dan kalau kita ingin jihad yang paling tinggi nilainya, yang pasti paling selamat, jihadlah di ilmu pengetahuan. Karena apa? Kalau kita berjihad di ilmu pengetahuan, jangankan darahnya ulama, tintanya saja sudah timbangannya jauh lebih berat daripada yang jihad di medan pertempuran. Disinilah. Tetapi ingat, jihad di ilmu pengetahuan jauh lebih sulit daripada jihad di lapangan. Karena jihad di lapangan kadang-kadang tanpa mikir panjang, yang penting semangat, teriak Allahu Akbar, berangkat. Modal panah, tahu-tahu musuhnya bawa roket, selesai urusan. Sangat mudah. Tetapi jihad di ilmu pengetahuan sangat sulit. Harus ada kemauan kuat, harus ada kesabaran, harus ada pengorbanan. Semacam, saya ingat Gontor lagi, bondo, bahu, pikir, lek perlu sak nyawane pisan. Untuk mencari ilmu kita dituntut, padahal bondo, harta kita, bahu, kekuatan kita, pikir, bagaimana cara kita untuk, dan nek perlu sak nyawane pisan. Inilah untuk berjihad di ilmu pengetahuan. Jauh lebih susah daripada berjihad di medan tempur. Seseorang yang bisa berjihad di medan tempur belum tentu bisa berjihad di ilmu pengetahuan. Tetapi seseorang yang bisa berjihad di ilmu pengetahuan sudah pasti dia bisa berjihad di medan tempur. Dan ini kita harus hati-hati bagaimana kita harus berjihad sehingga kita tidak mudah terperosok. Dan dalam dunia kehidupan sehari-hari kita juga bisa berjihad tanpa harus repot-repot. Misalkan kita bisa menjadi dokter, kita menjadi seorang pegawai, seorang mencari pelajar, itu bisa berjihad, yaitu fokus terhadap apa yang didalaminya. Sehingga Rasul berkata, jika seseorang itu bekerja, lalu pekerjaannya itu dibuat untuk dasar jihad, maksudnya untuk beribadah, pada saat dia ada apa-apa dengan pekerjaannya, maka dia dihitung sebagai syuhada. Sebenarnya enggak sulit. Misalnya kita pegawai, atau kita begitu kita menciptakan inovasi dalam pekerjaan kita, kita cintai pekerjaan kita untuk Allah, itu sebenarnya sudah masuk kepada kategori jihad. Sebagai pelajar, memperdalam ilmunya, serius, fokus di situ, itu juga jihad. Seorang dokter, tadinya dokter umum, lalu dia mengambil spesialis fokus, itu diniatkan untuk Allah, itu pun jihad. Sehingga kata jihad ini sangat luas. Dengan pengetahuan kita mengenai jihad, kita akhirnya tidak mudah tertipu untuk diarahkan kepada jihad-jihad yang sebenarnya itu sendiri bukan sesuatu yang benar-benar jihad. Sehingga kita enggak usah heran, walaupun ilmunya tinggi, ada pengalaman kafatar kemarin, ada seorang dokter, ada seorang pegawai negeri, ada seorang yang ilmunya cukup tinggi. Tetapi ingat, karena dalam beragama tidak didampingi oleh ilmu, sehingga mereka mudah diprovokasi, dan akhirnya mereka mudah untuk dialihkan. Inilah perlunya ilmu pengetahuan, sehingga kita tidak mudah untuk dibelokkan. Untuk masalah keimanan dan masalah din, berarti kita sambung untuk minggu depan. Dan untuk hari Jumat kita bisa bahas masalah hak ini bisa lebih dalam, tetapi untuk pengenalan kata Allah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau enggak bisa doa majelis jadi jangan. Coba untuk majelis.